firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatau wa ufir dunubi fa inna ka ghafiru dhambil azimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'dal jannata liman ittaghah wa a'dan nara liman asah wa man tawakkala 'alaihi kafah wa man fawwada amrahu ilaihi dabbara wahada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ma atah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi tanazzaha 'an kulli ma siwah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wastafahu wajtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di dalam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana ini adalah hadis qudsi, dikatakan oleh Nabi SAW, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai manusia, selama kalian berdoa, meminta, memohon kepadaku dan mengharapkan rahmat dan ampunanku, maka selama itu aku mengampuni dosa-dosa kalian. Seberapa banyak bagaimanapun dosanya, aku tidak peduli, aku mengampuni dosa kalian. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis kudisi ini Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas ampunan dan rahmatnya. Selama orang mengharapkan, meminta, memohon ampunan dan maghfirah dari Allah, maka selama itu Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmat dan taubatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk kembali minta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar doa kita diijabah, agar doa kita diperkenankan dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa syarat dalam doa. Tentunya doa ampunan dan doa taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, pilihlah waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hendaknya kita sangka baik kepada Allah bahwasanya doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah. Diawali dengan memuji Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan diakhiri nanti dengan mengucapkan amin. Dia mengangkatkan tangannya menghadap ke langit, merendahkan suaranya, dan penuh harap bahwasanya doa, ampunan, dan istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah syarat-syarat doa kita terpenuhi dan harapan kita besar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa dan menerima taubat-taubat kita. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang terbebas dan terlepas dari kesalahan dan dosa dia kepada Allah, baik besar ataupun kecil, baik yang sengaja ataupun tidak, dalam keadaan sendirian atau di tengah-tengah orang banyak. Kalau kita menyadari semua kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, yuk mari kita kembali kepada Allah, bertaubat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihlah waktu-waktu yang diijabah ketika kita minta ampun kepada Allah, dan pilihlah dan amalkanlah syarat-syarat bagaimana agar doa kita dan ampunan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan daripada hadis kudusinya, Ya bana Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya dosa-dosa kalian menembus di atas langit yang tinggi, kemudian kalian minta ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli walau betapa banyak bagaimanapun dosa-dosa kalian. Permisi Allah Subhanahu, ini juga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang datang kepada Allah dengan membawa dosa, tapi dia minta ampun kepada Allah. Seberapa banyak dosa kita dan seberapa tinggi kesalahan kita, maka sebegitu juga banyak ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, jangan putuslah kalian dari rahmat Allah untuk meminta ampun dan mengambil daripada rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya bana Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, summa laqaitani la tushrik bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai manusia, kalau sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar dunia, kemudian kalian menemui aku dengan syarat tidak menyekutukan aku, menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, maka aku datang kepada kalian dengan sebesar itu juga ampunan dan rahmatku. Permisi Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah seorang hamba yang dia diberikan Allah ilham, taufik dan hidayah minta ampun dan bertaubat kepada-Nya. Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ma alhamallahu taala abdan al-istighfara wa huwa yuridu ayyu adzibahu." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seorang hamba untuk minta ampun kepada Allah kalau Allah ingin mengazab dan menyiksanya. Artinya, kalau kita diberikan Allah taufik dan hidayah minta ampun, berarti Allah rahmat dan sayang kepada kita, tidak ingin mengazab dan menyiksa kita. Oleh karena itu, marilah pada saat ini, detik ini juga, kita kembali dan minta ampun kepada Allah. Adapun syarat-syarat taubat dan minta ampun kepada Allah, ada tiga. Yang pertama, an-nadam, yaitu menyesal atas perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua, al-iqla anidzam, dia betul-betul berhenti daripada dosanya. Dan yang ketiga, dia berniat untuk melakukan kebaikan, menggunakan sisa-sisa umur dan waktunya untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan dosa buat selama-lamanya. Para pemirsa, itu apabila dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan hak Allah. Tetapi bila yang berhubungan dengan kepada sesama manusia, maka syarat taubatnya ada empat. Tiga yang mesti dia lakukan, yang satu tambahan, hendaknya dia meminta ampun, meminta maaf dan mengembalikan barang yang pernah diambilnya secara zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhai kita dan selalu membimbing kita agar kita selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana tub 'alaina taubatan nasuha, Allahumma innana taubah, Allahumma inna nas'aluka taubah wa taufiq wa hidayah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.